Wes lah yuk. Ya wes lah. Awek dhewe putus. Tresno kali welasku anane mung iki sing tak duweni toyo toyo ganduli toyo toyo nangisi kesandung sandung aku tresno kali welas.